بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di. Kita masih di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 51 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan janganlah kalian menjadikan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala sesembahan yang lain. Sesungguhnya aku terhadap kalian dari Allah tabaraka wa ta'ala sebagai pemberi peringatan yang jelas. Fadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikian kata Allah tabaraka wa ta'ala, tidaklah datang orang-orang atalladina min qablihim sebelum mereka seorang rasul pun kecuali mereka mengatakan sahir, tukang sihir, atau majnun. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dituduh tukang sihir dan dituduh majnun, tiadalah datang seorang rasul sebelum kalian kecuali mereka juga mengatakan ini tukang sihir atau ini orang gila. Atawasaw bihi balhum qaumun taghun. Ataukah mereka saling berwasiat? Generasi sebelumnya berwasiat kepada generasi setelahnya, saling berpesan, akan datang orang gila atau orang tukang sihir, atau mereka saling berpesan dengan itu. Balhum qaumun taghun. Bahkan mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka sikap melampaui batas itulah yang ucapan itu menjadi turun-temurun. Orang-orang yang melampaui batas sebelum mereka, sebelum musyrikin, juga mengucapkan ini adalah tukang sihir atau orang gila. Mereka tidak saling wasiat-berwasiat. Namun karena kejahatan, kekufuran yang ada pada mereka, itulah yang mempertemukan mereka berada dalam satu hati dan mereka berada dalam satu kata. Fatawalla anhum, berpalinglah engkau dari mereka. Fama anta bimalum, maka engkau bukan orang yang malum tercela karena dosa yang mereka perbuat. Wa dzakir, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu berguna bagi kaum yang beriman mukminin. Mari kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, ولا تجعلوا مع الله إلها آخر هذا من الفرار إلى الله بل هذا أصل الفرار إليه أن يفر العبد من اتخاذ آلهة غير الله من الأوثان والأنداد والقبور وغيرهما مما عبد من دون الله. Jangan kalian menjadikan bersama Allah subhanahu wa ta'ala sesembahan yang lain. Maka lari dari kesyirikan seperti ini bentuk, atau meninggalkan kesyirikan seperti ini bentuk dari sikap lari kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan bertauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah, merupakan aslul firar ilaihi. Inilah asal, muasal, dasar, asas larinya seseorang hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Seseorang hamba lari dari menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah azza wa jalla. Lari menuju, beda. Kalau lari dari berarti meninggalkan. Kata beliau, seorang hamba lari dari menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala, apakah bentuknya berhala atau tandingan-tandingan Allah yang lain, atau mungkin bentuknya kuburan-kuburan atau selainnya dari perkara yang disembah selain Allah azza wa jalla. Lalu bagaimana bentuk larinya hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Kata beliau, wa yukhlisu li rabbihil ibadata wal khawfa wal raja'a wal du'a'a wal inabata. Maka seorang hamba harus mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, rasa takutnya kepada Allah, membersihkan harapannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, artinya tidak berharap kecuali kepada Allah, juga membersihkan doanya dia, permintaannya, dan membersihkan sikap bertaubatnya dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ai maknanya adalah, ketika engkau berdoa, engkau ikhlaskan hal itu hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Engkau berharap hanya kepada Allah. Walaupun engkau meminta kepada kedua orang tuamu, atau meminta kepada siapapun juga, tetap menggantung harapan itu kepada Allah. Karena yang akan menggerakkan kedua orang tua untuk memberikan adalah Allah. Yang menggerakkan saudara, teman, keluarga untuk membantu dan menolong kita adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di saat kita meminta bantuan, di saat kita meminta pertolongan, maka harapan kita harus digantungkan kepada Allah. Harus barakallahu fikum, digantungkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tidak akan memberi semua apa yang kita minta. Dan Allah tidak akan menahan segala apa yang dibutuhkan oleh hamba. Allah akan memberikannya lewat jalur yang telah ada dalam suratan takdir barakallahu fikum. Demikian juga terkait dengan al-inabah, bertaubat kepada Allah. Butuh keikhlasan yang tinggi. Bertaubat kepada Allah bukan karena takut dipenjara, takut kepada kedua orang tua, bertaubat karena takut malu kepada semua orang, abadan. Ya, bertaubat karena semata-mata mencari ridhonya Allah. Semata-mata mencari ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kalau bertaubat itu tidak ikhlas karena Allah, sering akan terulang. Sering akan terulang barakallahu fikum kesalahan tersebut. Ya. Allahu Azza wa Jalla yaqul, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaldagul mu'min fi juhrin wahidin marratai. Tidak akan terjerongkok orang yang beriman dalam satu lubang dua kali. Hadis ini berpesan bahwa orang mukmin itu selalu dalam kondisi yaqzah. Yaqzah itu maknanya berjaga-jaga, berjaga-jaga, terus berjaga-jaga. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an, beliau mengingatkan bahwa al-firar ilallah, lari kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, membutuhkan keikhlasan yang tinggi. Membutuhkan keikhlasan yang tinggi. Mau beribadah, berharap, takut, berdoa, taubat, semuanya membutuhkan keikhlasan. Ikhlasnya seseorang dalam ibadat ini, itulah makna dari al-firar ilallah. Lari kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita langsungkan pada ayat yang keberikutnya. Kadzalika ma atalladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Yaqulullahu musalliyan li rasulihi sallallahu alaihi wasallam an takdzibil musyrikin billah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dalam rangka musallian, musallian bukan musa, tetapi musallian, dalam rangka menghibur rasulnya. Dalam rangka menghibur rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari sikap pendustaan kaum musyrikin kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wal mukadzibina lahu, dan mendustakan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa hiburannya? Al-qailina fihi minal aqwali syani'ah. Orang-orang yang namanya musyrik kepada Allah, ya tentu jangan kemudian menganggap ucapan-ucapannya itu akan enak didengar, akan kemudian menjadi penghibur jiwa, abadan. Mereka yang berucap dengan ucapan-ucapan yang syani'ah, yang keji. Ma huwa munazzahun anhu. Di mana dia Allah Azza wa Jalla munazzah anhu, ay Rasul sallallahu alaihi wasallam munazzah. Bersih, tidak ada pada diri Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau menyebutkan, wa anna hadhil aqwala, wa anna hadhil aqwala ma zalat da'ban wa 'adatan lil mujrimin al mukadzibin lir rusul. Kata beliau, ucapan-ucapan yang keji, yang kotor ini, terus-menerus menjadi kebiasaan. Da'ab sama dengan adat, adat istiadat para pelaku dosa yang mendustakan para rasul. Fama arsalallahu min rasulin illa romahu kaumuhu bisihr awil junun. Tiadalah Allah mengutus subhanahu wa ta'ala seorang rasul kepada umat kecuali umat atau kaum tersebut melemparnya, romahu, menudingnya, menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan sihir, dengan ucapan-ucapan atau al-junun, gila, ya, dengan kata mengaitkan sihir pada rasul tersebut atau sifat junun yaitu gila. Subhanallah. Nah, ayat ini kata beliau sebagai selingan. Allahu Azza wa Jalla menghibur Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan oleh para pendusta atau yang mendustakan engkau sekarang ini adalah ucapan-ucapan para kaum terdahulu atau umat terdahulu kepada utusan-utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi persoalannya sekarang akan ada, apakah mereka saling berwasiat? Ya, akan berwasiat generasi sebelumnya, wah akan datang orang gila ke tengah kalian, akan datang orang tukang sihir menyampaikan ini, menyampaikan itu. Apa saling berwasiat? Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, hadihil aqwal, ay Allah menjelaskan, ucapan-ucapan allati sadarat minhum al-awwalin wal-akhirin. Ucapan-ucapan yang jelek, yang kotor, yang keji, yang jahat, yang buruk, yang diucapkan itu, yang muncul dari mereka, baik kaum yang pertama atau yang terakhir, hal hiya aqwalun tawasaw biha, apakah ini adalah ucapan-ucapan yang mereka itu saling berwasiat dengannya? Walaqana biha ba'dhum ba'dha, sebagian mereka mentalkin, ya, mentalkinkan kepada sebagian yang lain. Apa begitu? Apa mereka saling talqin, saling baca, nah, saling memberitahu, barakallahu fikum, saling berwasiat? Fala yastaghribu bisababi dhalik ittifaquhum alaih. Fala yastaghribu. Jangan dianggap asing. Jangan dianggap asing. Ya. Ya, karena sebabnya adalah ittifaquhum alaiha, kesepakatan mereka di atasnya itu jangan dianggap asing. Amhum qaumun tagun tashabahat qulubuhum wa a'maluhum bil kufri wa tughyan fatashabahat aqwaluhum nashiatu an tughyanihim. Ataukah mereka adalah kaum yang melampaui batas? Maka tashabahat. Tashabahat itu serupa, mirip, sama hati-hati mereka, perbuatan-perbuatan mereka dalam kekufuran dan melampaui batas. Maka menjadi sebab samanya ucapan-ucapan mereka yang muncul dari sikap melampaui batas. Ya. Wa hadza huwal waqi'. Kenyataannya begitu. seolah-olah ada titipan wasiat generasi sebelumnya kepada generasi setelahnya. Barakallahu fikum. Ternyata tidak ada. Demikian juga halnya kaum mukminin dalam hati yang satu dengan mukminin sebelumnya, ucapan yang satu dengan kaum mukminin sebelumnya juga demikian. Tidak ada mereka saling wasiat berwasiat. Tidak ada saling talqin mentalqin antara sebelumnya dengan sesudahnya. Barakallahu fikum. Beliau menjelaskan, wa hadza huwal waqi', inilah sebuah kenyataan. Agar kita mengerti yang namanya kesesatan itu adalah satu jalan. Ya, kesesatan itu adalah barakallahu fikum satu tujuan. Walaupun mungkin warnanya berbeda atau pemainnya berbeda, tetap satu arahnya barakallahu fikum. Ya. Kekufuran itu millatun wahidah. Kekufuran adalah agama satu. Sehingga kalau antum melihat barakallahu fikum atau membaca Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau berbicara tentang musyrikin di masa beliau, orang-orang yang melakukan kesyirikan di masa beliau dengan konsep kesyirikan di masa yang silam. Tidak ada beda barakallahu fikum. Artinya bahwa seorang dai itu harus tahu, jangan mengikuti perkembangan barakallahu fikum, ya, bahwa apa yang menjadi obat di masa yang silam yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengobati kerusakan yang sangat besar, yang sangat berbahaya, yang sangat parah, itu juga yang akan menjadi obat di masa sekarang ini. Lalu dari sisi mana mau berkembang? Artinya mengembangkan metode dakwahnya, mengembangkan barakallahu fikum apa yang disampaikan, ya, keluar dari jalur yang telah dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menjawab. Karena keberkahan itu di saat ittiba, keberkahan langkah segala-galanya di saat kita meniti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan saja kita keluar dari koridor tuntunan beliau, dari rel syariat beliau, tidak akan memetik barokah barakallahu fikum dalam perjalanan dakwatu ilallah. Maksudnya agar semua ahlus sunnati wal jamaah dimanapun dia berada terus menjaga, konsekuen memelihara prinsip-prinsip dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Jangan karena ingin berkembang atau mendengar suara orang yang kaya raya, pemegang duit, ya, atau pembawa janji-janji, lalu kita mencoba untuk mempreteli, merubah sedikit demi sedikit konsep, ya, pendidikannya mulai barakallahu fikum berubah. Anda jangan menyangka Anda akan berhasil barakallahu fikum. Orang yang benar-benar istiqomah saja belum tentu berhasil. Kenapa? Karena hidayah itu ada di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia yang akan membagikannya barakallahu fikum. Dia yang akan menitipkannya kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada beda mau dari puncak gunung datangnya, mau dari daerah yang terpencil berjalannya, mau tinggal di mana saja. Dia Allah yang membagi-bagi taufik dan hidayahnya. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jangan keluar. Kapan saja kita keluar dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, maka disitulah barakallahu fikum celaan akan menghujam diri kita sendiri. Mungkin di dunia Anda menyangka sudah melakukan yang besar, terbaik, semuanya maju, ininya maju, bangunannya maju, lengkap semuanya. Anda jangan menyangka, di saat engkau keluar dari tuntunan agama, keluar dari prinsip Nabi alaihi salatu wassalam, lalu engkau akan bisa berbuat banyak terhadap agamanya. Abadan, sama sekali tidak. Tidak, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, tasyabahat serupa kekufuran, kesesatan, penyimpangan asyubuhat. Dalam Asy-Syaikh Shalih Fauzan, hafizahullahu ta'ala, di saat bercerita tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah, syubhat yang dilontarkan untuk menjauhkan orang dari dakwah yang beliau bawa, sama di saat beliau masih hidup. Berbagai macam tudingan-tuduhan terhadap dakwah yang beliau bawa. Demikian juga setelah beliau meninggal dunia, sudah tidak ada lagi. Yang dibawa oleh murid-muridnya ini adalah apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam di masa yang silam kepada para sahabat. Tapi karena dia adalah muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, syubhat-syubhat itu sama, mirip. Di saat beliau masih hidup, beliau tampil membantah orang-orang yang membawa syubhat dan menyampaikan syubhat. Setelah beliau meninggal dunia, maka tampil murid-muridnya membantah syubhat-syubhat. Sama, mirip, tidak ada perbedaan, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, ini kenyataan yang tidak akan bisa dipungkiri, barakallahu fikum. Walaupun pemain kekufuran, pemain kesyirikan, pemain kesesatan itu berbeda-beda pemainnya atau warnanya bermacam-macam, namun dia adalah satu jua. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa qala alladhina kafaru laula yukallimuna Allah au ta'tina ayah. Berkata orang-orang kafir, aduhai sekiranya Allah mengajak kami berbicara atau mendatangkan kepada kami ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran, ay mu'jizat. Kadzalika, kata Allah Azza wa Jalla, kadzalika qala alladhina min qabli mithl qalihim tashabahat qulubuhum. Demikian pula yang telah diucapkan oleh orang-orang sebelum mereka. Ya, seperti ucapan. Tashabahat qulubuhum, mirip, serupa hati-hati mereka. Wa kadzalikal mu'minun, demikian juga halnya kaum mukminun. Lamma tashabahat qulubuhum bil iz'ani lil haqqi wa talabihi was-sa'yi fihi badaru ilal imani birusulihim wa ta'zimihim wa tawqirihim wa khitabihim bil khitabil la'iki bihim. Demikian juga halnya kaum mukminin, serupa hati-hati mereka. Karena apa? Karena tunduknya mereka terhadap kebenaran. Kenapa? Karena upaya usaha kaum mukminin untuk mencari kebenaran itu dan bersegera padanya, ai pada kebenaran itu. Oleh karena itu, badaru, mereka segera beriman kepada para rasul, mengagungkan mereka, memuliakan mereka, mengajak mereka berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan al-la'iq, yang sesuai, yang cocok, yang pas, dengan kedudukan mereka sebagai utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ta'ala amiran rasulahu bil i'radi 'anil mu'ridin al mukadzibin fatawalla 'anhum ay la tubali bihim wa la tu'akhidhum wa aqbil 'ala sya'nik. Allah berfirman dalam rangka memerintahkan rasulnya untuk berpaling dari orang-orang yang menyimpang dan mendustakan, Anda jangan peduli mereka. Tidak usah peduli. Ya. Jangan Anda juga yang menghukum mereka. Artinya termasuk min akhlak al-anbiya yang dibawakan oleh Syekh Saleh Fauzan dalam akhlak al-anbiya adalah adamun tiqam li nafsi. Mereka adamun tiqam li anfusihim. Tidak ada perangai-perangai, watak-watak, kemauan dan keinginan untuk membalas, membela kepribadian mereka. Ya, tidak ada. Barakallahu fikum. Akhlaknya para nabi, barakallahu fikum, tidak kemudian intiqam, membalas untuk membela dirinya sendiri. La tu'akhid bihim. Ya, jangan Anda pedulikan mereka. Jangan Anda hukum mereka. Aqbil ala sya'nik. Terus menerus Anda dengan urusanmu sendiri. Subhanallah. Karena kalau kita sekarang disibukkan oleh celaan misalkan, akan datang celaan yang berikutnya. Sibuk lagi. Terus, kapan kita bisa tenang dan tentram di dalam hidup? Setiap celaan kita layani, setiap tuduhan kita hadapi. Barakallahu fikum. Ya, jikalau engkau jujur berada di atas al-haq, kembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia yang akan menghentikan mulutnya. Dia yang akan menghentikan tangannya. Barakallahu fikum. Wa aqbil ala sya'nik. Hendaklah engkau berupaya untuk memperhatikan urusanmu sendiri. Fama anta bimalum fi dzambihim. Engkau wahai Rasul Allah tidak menjadi orang tercela karena dosa yang mereka perbuat. Apalagi kalau kita mendengar ayat wala tazru waziratu wizra ukhra. Barakallahu fikum. Ya, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Barakallahu fikum. Maka Anda tidak akan menjadi tercela karena dosa mereka. Wa innama alaikal balagh. Engkau tidak lebih dari hanya penyampai, menyampaikan saja. Wa qad addaita ma hamalta hamala wa ballaghta ma ursilta bih ma humilta afwan wa qad addaita ma humilta wa ballaghta ma ursilta bihi. Sungguh engkau telah menunaikan apa yang dititipkan kepada engkau di pundak engkau. Ia diberikan, dibebankan. Dan engkau telah menyampaikan apa yang engkau diutus dengannya. Sudah tidak usah peduli. Artinya ini yang berat di dalam hidup. Apalagi kalau kita semuanya punya ego ya. Punya sifat ego di dalam hidup ini. Barakallah. Enggak mau disenggol sedikit, sudah. Ya mulai mencari langkah bagaimana membalas senggolan temannya. Ya. Demikian juga terkait dengan celaan saudaranya misalkan, dia kemudian berupaya untuk melakukan pembalasan terhadap celaan-celaan saudaranya rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, kalau kita disibukkan oleh ya celaan, cercaan, tudingan dan tuduhan, kita tidak akan pernah tenang hidup di dunia ini. Tidak akan pernah tenang. Satu, karena memang kita punya pintu untuk tercela di dalam hidup. Ya, punya pintu, barakallahu fikum, untuk kemudian tercela di dalam hidup. Yang kedua tentunya, kalau benar-benar kita ini jujur, nanti akan menjadi senjata makan tuan. Ya, akan menjadi senjata makan tuan. Tudingan-tuduhan itu akan dilarikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada dirinya sendiri. Sabar. Jangan menuntut membalas, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakum. Berarti apa? Sibukkan dengan urusan diri kita. Dosa kita ini sudah terlalu banyak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Belum tentu akan diampuni olehnya. Ayo, banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak kembali dan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.